Pelajaran berikutnya huruf dho, ya, huruf dho. Huruf dho. Dari mana huruf dho keluar? Ujung lidah dengan ujung gigi seri. Seperti huruf dzal dan tha, ya. Bedanya pada dho ada sifat tafkhim, sifat isti'la. Ya. Dho. Nah, coba kita usapkan huruf dzal terlebih dahulu. Dza. Dza. Dza. Nah, kemudian sekarang ditebalkan wo wo. Nah, demikianlah huruf wo yang tebal. Nah, ka wo ma, la ha wo, wo wa na, ha wo ro. Baik, coba. Aduh. Ulangi yang baris pertama diulangi. Ka wa ma. Ka zo ma. La ro zo. Apa? La ha zo. Zo wa na. Ha zo ro. Baik. Jadi huruf kalau sudah diharokati akhirnya jangan diberi hamzah, ya. Nah kan ka wo ma, ya. Ini contoh yang keliru dari saya. Ka wo ma, ya. Ka lepas saja. Ka wo ma, ya. La ha wo, ya. Wo bukan wo tapi wo wa na. Baik, coba lagi, sekali lagi. Ka wo ma, la ha zo, zo wa na, ha zo ro. Baik, ahsan. Sudah mufakhamah, sudah tebal, tinggal ditambah lagi tebalnya wo, ya. Ya, ini memang perlu anu, ya, perlu apa, waktu untuk mencapai ketebalan yang diinginkan wo, ya. Tapi sudah ada tafkhim. Nah, barakallahu fiik. Kita teruskan baris kedua. Sha wo, bo wo, wo ha ro, wo a ma, a wo, wo wa. Baik.